Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan sehat walafiat. Maka kita ucapkan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Pinang Tuan Haji Syahrul SPD, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak-bapak pejabat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita membaca hadis, maka yang perlu diketahui pertama diambil dari kitab apa. Maka di ujung itu ada HR. HR artinya hadis riwayat. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, yang disebut dengan kutub sittah, 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan membeli buku kalau hadis-hadisnya tidak ada keterangan dari kitab apa. Dikhawatirkan kita terjebak pada hadis palsu. Apalagi sekarang banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh aliran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab Syiah. Kita tidak tahu dari kitab apa dia ambil. Oleh sebab itu maka dalam tuntunan ilmu hadis, yang pertama dari kitab apa, yang kedua siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimatuz Zahra. Ini semua perlu diketahui. Pagi ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatan, kalau tiga sunan. Makanya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah. Lalu kemudian nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya adalah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah mendengar langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin. La tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam, kalau disebut anak Adam artinya manusia. Kaki manusia nanti di padang mahsyar tidak akan bergeser, tegak, hatta yus'al an arba', sampai dia disoal tentang 4 pertanyaan. Kita semua hafal ayat ini, la tus'alunna yauma idzin 'anin. Semua kita ini akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pertanyaannya berapa? 'Anin na'im, semua nikmat Allah. Kalau sudah dicerita tentang nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak ada yang bisa menghitungnya. Tapi dalam hadis yang kita kaji pagi ini ada bocoran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia terima dari Jibril alaihi salam, yang Jibril terima dari Allah Subhanahu wa taala. 4 pertanyaan ini yang akan saya jelaskan dalam waktu 60 menit lebih kurang 1 jam. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab, tulis di kertas. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, hatta yus'al, sampai dia disoal ditanya. Mengapa disebut tegak berdiri? Karena memang kita menghadap Allah nanti tidak duduk. Kita bukan tamu yang terhormat. Saya dipersilakan duduk di belakang sebagai tamu, tapi nanti menghadap Allah bukan duduk tapi berdiri, karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebesar apa pertanggungjawaban yang akan diminta? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. ya Rob, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan yang pertama? Yang pertama yang akan ditanya kepada kita, malaikat tidak bertanya dulu waktu mau mati, dulu waktu meninggal dunia, apakah sempat golongan PNS 4A? Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur yang aku kasih dulu, aku pinjamkan dulu, yang kutitipkan dulu, kau pakai kemana saja. Yang pertama kali umur. Kenapa yang tak ditanya tentang berapa kali haji? Kenapa tak ditanya berapa infak zakat sedekah? Kenapa yang ditanya pertama kali umur? Karena nikmat yang pertama kita terima adalah umur. Sekarang yang punya rumah belakangan dapat nikmat rumah. Yang punya mobil belakangan. Nikmat pertama yang kita terima umur. Kapan itu? Ketika roh masuk ke dalam jasad, disitulah kita dapat umur. Diciptakan manusia 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari dikirimkan malaikat membawa roh masuk ke dalam jasad. Saat itulah kita dapat umur. Dan sampai hari ini, ini di masjid ada yang berumur 40, ada yang umur 60, ada yang umur 70. Jangan sangka ini gratis free. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan, aku kasih engkau umur 63 tahun, kemana saja kau pakai? Maka semuanya mesti bernilai ibadah. Alhamdulillah kalau ada orang meninggal siang ini bisa dia jawab, kemana umur kau pakai? Pengajian, tabligh akbar, ASN, di Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang, bisa dia jawab. Habis ini kemana? Nah, ini yang tak bisa dijawab. Kemana habis ini? Apakah kami di kantor dinas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bernilai ibadah? Bisa. 8 jam masuk kerja itu bisa bernilai ibadah, tapi dengan syarat pagi berdoa dan niat bismillahitawakkaltu'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang selama ini menjadi PNS, ASN, kerja mencari makan, betul, mencari gaji, uang tunjangan, tak salah, tapi robah niat kerja adalah ibadah. Tapi jangan karena kerja ibadah lalu nanti sampai azan berkumandang dari Masjid Al-Hikmah, ayyallah salah, dia tetap juga menulis, kau tak sembahyang, ini pun ibadah. Ada ibadah mahdhah, salat, baca Quran, puasa sunat, zikir, itu ibadah mahdhah. Tapi ada pekerjaan, aktivitas tidak ibadah tapi bisa bernilai ibadah dengan cara membaca nama Allah dan niatkan lillahi ta'ala. Kalaulah pegawai itu memahami bahwa kerjanya itu ibadah, kalau PNS ASN itu faham bahwa dia duduk di kantor itu adalah ibadah, takkan ada ASN yang korupsi, betul? Yang bilang betul aja. Karena duduknya dia di situ adalah ibadah. Makanya nanti kalau istrinya menelpon dari rumah, abang kenapa lambat balik? Ini ibadah. Tapi mesti betul-betul ibadah. Jangan duduknya di kantor 2 jam, lebihnya di warung kopi. Orang yang lulus pegawai negeri, cek log pagi, jari, absen, apa namanya? Fingerprint. Jam 8 pagi cek log, jam 4 sore cek log. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam itu dia digaji oleh negara, APBD. Maka orang Tanjung Pinang yang absen 8 jam, dia mesti minta maaf di akhirat kepada 268 masyarakat. 268 ribu masyarakat Tanjung Pinang yang akan menuntut dia di padang mahsyar. Bukan sedikit itu. 268 ribu orang Tanjung Pinang, dari mulai anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, akan menuntut dia di padang mahsyar. Habis amal ibadah. Oleh sebab itu pagi ini saya mau menekankan, kalau ASN tak siap, baguslah cepat pensiun dini. Karena berat. Menjadi PNS itu berat. PNS itu artinya pegawai ngeri sekali. Gaji tak seberapa, tanggung jawab luar biasa. PNS. Karena saking takutnya masyarakat, berubahlah sekarang namanya menjadi ASN. Itu asal muasal kenapa PNS itu berubah jadi ASN. PNS kalau mau buat rumah, itu rumah ente. Betul Pak Ustaz. Cuma anak kalian PNS bisa buat rumah 3M rumah saya itu Pak Ustaz. Mahal, 3 kali minjam. Menggadaikan SK PNS. Berat. Makanya kemarin saya di Cengkareng jumpa kawan. Ente kan kawan saya. Iya. Ini mobil saya. Mewah mewah. Alphard. Itu siapa yang perempuan? Itu istri saya, katanya. Perasaan dulu tak macam itu. Ini yang ketiga. Mana boleh PNS bini tiga? Aku tak tahan PNS mat. Aku keluar. Sekarang keluar tiga biniku. PNS mana bisa ngurus surat izin atasan lagi? Ngurus surat izin atasan, tengok atasan. Aku aja tidak, kau pula. Tujuan cakap saya ini bukan mau melemahkan semangat PNS. Jangan keluar dari sini nanti semuanya letoy loyo lunglai. Apalagi laut dekat pula. Saya tak mau selesai tausiah ini besok PNS semuanya layu. Kata kepala-kepala dinas, Pak Wali, jangan undang Ustaz Somad itu lagi. Negatif efeknya terhadap PNS. Saya cuma mau mengatakan bahwa PNS ini adalah nikmat yang besar. Kalau ada anak lajang dua orang meminang anak gadis, yang satu duduk, yang satu duduk, ditanya sama calon mertua, ente S1 apa S2? S2 pak. Di mana kerja sekarang? Ya adalah usaha-usaha bisnis sikit. S2. Ente S1 apa S2? Saya D3 pak. Apa kerja sekarang? PNS. Kira-kira mana yang diterima? PNS. Makanya orang rela menyogok jadi PNS. Betul? Banyak yang ngaku. Jadikan PNS ini menjadi ibadah. Siap? Jadikan PNS ini menjadi ibadah. Siap? PNS Tanjung Pinang yang melayani masyarakat, memudahkan urusan masyarakat, melancarkan urusan masyarakat, dari mulai KTP, akte kelahiran, surat perjalanan, kesehatan, dimudahkannya, maka di akhirat Allah akan memudahkan segala urusan dia. Man yassara an muqsirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan urusan dia nanti di akhirat. Tapi jangan lupa, siapa yang mempersulit urusan orang di dunia, maka disulitkan pula urusan dia di akhirat. Belum mati sudah sulit. Saya kemarin menengok si Pulan itu Pak Ustaz. Kesian saya. Sakratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Siapa itu? PNS. Yang menyusah-susahkan urusan orang. Tak keluar roh. Sampai dibuka atap tingkap pintu. Baru mati. Pukulkan daun kelor. Pukulkan daun kelor. Pukul daun kelor tak mati. Tak mati. Pas orang sedang sunyi tak ada batang kelor itu pukulkan. Mati. Jadi PNS yang mau menyusah-nyusahkan orang, silahkan. Saya tak ada melarang. Saya tak pernah saya nunjuk-nunjuk orang. Mari, tidak. Saya hanya cerita. PNS-PNS yang mau nyusahkan orang, silakanlah, silakan, silakan, silakan. Siap-siap nanti sakratul maut. Ada orang kalau udah cerita PNS bawaan dia mau marah saja. PNS tes itu apa? Rupanya setelah ditelusuri, dia dulu ikut tes tak lulus-lulus. Akhirnya asal ceramah PNS jadi singgungnya. Nah, jangan-jangan Ustaz Somad ini termasuk model itu juga. Saya PNS. Tahun NIP berapa NIP-nya? NIP saya 2009. Saya lulus PNS tahun 2009. Bulan November 2008 pembukaan tes dosen UIN. Ikut tes LC di kiri, MA di kanan. Pengacara, pengangguran banyak acara. Ikut tes dosen, lulus sampai hari ini. Ngasih PNS. Ha. Ustaz kan PNS, kok enggak masuk kantor pagi ini? Saya dosen. Saya bukan PNS kantor. Dosen kan mesti masuk kelas. Kenapa Ustaz masuk kelas? Saya cuti S3. S3 kan mesti di tempat belajar. S3-nya di mana? Di Sudan. Kenapa Ustaz tak di Sudan? Disertasi saya sudah siap. Berapa halaman? 600 halaman. Pas saya tunjukkan, dicek, betul. Mau disidangkan, kurang 4 bulan. Disertasi disidangkan harus 2 tahun. Pas dicek saya, baru setahun 8 bulan. Kurang 4 bulan lagi. Terlalu cepat itu maksudnya. Jadi jangan kalian pikir ini Ustaz ece-ece. Saya menyelesaikan S1 3 tahun 10 bulan. S1 3 tahun 10 bulan. Al-Azhar Mesir. Bahasa Arab, dosennya orang Arab, universitas tertua di dunia. S2 di Maroko 2 tahun tak sampai. Setahun 10 bulan. Selesai. S3 ini saya tulis setahun 8 bulan. Ustaz kan ceramah. Kapan Ustaz nulisnya? Nah, itu urusan saya lah. Saya ambil cuti 4 bulan. Tak ada ceramah. 4 bulan off. Menulis saja gitu. Tak ada ceramah, tak ada khutbah, tak ada tausiah, tak ada kultum, tak ada selfie, tak ada foto. Menulis saja. Nulis saja. Perasaan Ustaz tak pernah berhenti ceramah. Ceramah terus. Itu kan ada tekniknya. Kita rekam. Rekam pagi, petang, siang, malam terus. Ah, tampilkan TV One. Memang beda. Disangka orang saya ceramah. Padahal sudah direkam berbulan-bulan. Artinya apa? PNS, pandai-pandai, cerdas, smart. Karena nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya ucapkan yang lulus-lulus PNS selamat kepada para PNS Tanjung Pinang. Tapi nanti di akhirat selamat juga menerima tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang udah mau-mau pensiun, apalagi itu yang udah mau-mau pensiun itu juga dosanya luar biasa. Harus taubat nasuha. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ditanya nanti adalah umur. Tapi kalau umur ini selamat alhamdulillah. Umur berapa? 63 tahun. Apakah dihitung 63 tahun? Tidak. Karena masa kanak-kanak tak dihitung. 63 potong masa kanak-kanak akil baligh tinggal 50. Yang 50 ini kemana aja pergi 50? Terlalu lama kita kalau menghitung 50 tahun ini. 12 jam siang, 12 jam malam, 12 tambah 12, 24 jam. 24 jam itu dibagi 3. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kata dokter kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam tidur, sisanya 8 jam lagi. Kemana 8 jam yang lain? Facebook, grup WhatsApp, warung kopi, game online, PlayStation, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pegawai yang duduk-duduk, yang goyang-goyang kaki di kantor, silakanlah. Semua amal kalian akan habis diambil oleh rakyat masyarakat. Ini yang disebut Nabi SAW. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah nanti solatnya banyak, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat israf, wa zakatin, zakat sedekahnya rajin. Satu kantor laki-laki sama perempuan tak mahram curhat. Yang perempuan curhat tentang lakinya, yang perempuan curhat dengan suaminya, yang laki-laki curhat tentang bininya. Abangku di rumah tak semestra kau ni lah baik. Akhirnya bak kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Akhirnya makan siang. Apa kata orang barat tentang makan siang? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ustaz seuzon aja, saya sudah menganggap dia macam abang saya. Dia sudah menganggap macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati PNS. Sama-sama keluar kota, sama-sama ada ini seminar loka karya. Umur sedetik semenit akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini bisa-bisa besok pagi semua PNS mau pensiun dini. Gawat, efeknya negatif. Saya hanya ingin berkata, syukuri nikmat PNS, syukuri nikmat ASN, tetap giat beramal, karena duduk di kantor 8 jam itu adalah ibadah. Saya ngurus akte kelahiran di kantor. Begitu saya ngantri bawa map panjang, lama tegak, antrian panjang. Udah dekat, saya tengok dari balik. Rupanya serius pegawai ini, berkerut kuning. Rupanya menembak musuh yang tak mati-mati. Cuman kami yang baris ini tak dengar, karena dia pakai earphone. Dia makan uang negara. Yang dibuatnya mengantri panjang ini adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang setiap tetes darahnya akan dituntut di hadapan Allah, setiap hembusan nafasnya. Kami tak melawan. Kami yang antri ramai ini diam aja. Tak berani kami melawan. Karena kalau kami melawan makin susah urusan. Ustaz, kenapa tak minta bantuan orang lain? Memang dari dulu saya tak mau. Semua saya urus. Semua akte, SIM, STNK, perpanjangan pajak, saya urus sendiri. Ngantri sendiri. Tak kenal orang sama saya. Saya pakai topi, saya pakai masker. Mana dia kenal? Di bank pun ngantri sendiri. Sudah dekat-dekat, buka apa? Kata dia. Eh Ustaz, kenapa gak ngasih tahu dari tadi Ustaz? Kalau kita terlalu banyak dimudahkan orang, kita tak pernah merasakan sakitnya susah, maka perasaan itu tak bisa diceritakan dengan kata-kata, mesti kita rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Pernah Ustaz ditangkap tilang polisi? Pernah. Bapak mau bayar di sini apa pengadilan? Pengadilan. Bawa saya ke pengadilan. Makanya saya pengadilan-pengadilan ini tak pernah takut kali. Kadang sangka orang ini lapor-laporkannya takut kita. Nah, kita taat hukum insya Allah. Betul apa tak betul? Apapun yang terjadi proses hidup ini kita ikuti saja. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah, tawakal kepada Allah. Bukan berarti Bapak PNS memudahkan urusan karena saya ustaz dimudahkan. Baik niatnya, tapi ketika ada kecurangan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah umur. Maka umur jadi PNS, pensiun umur 60, umur jadi PNS, 8 jam di kantor, itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang lalu tak dapat diulang balik, tapi esok pagi hari ini sampai petang nanti itu bisa kita perbaiki etos kerja kita. Yang dikaji hadis ini hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami dalam Sunan At-Tirmidzi. Tak sesuai sama temanya Pak Ustaz. meningkatkan kinerja, kedisiplinan dalam bekerja. Yang saya kaji hadis, tapi temanya kinerja dan disiplin. Kok bisa sesuai ya? Nah, itulah kalau ustadznya cerdas. Sombong ustaz, takabur ustaz. Begitu cara kita melawan orang sombong. Ada orang ini sombong, maka orang sombong itu dibalas dia dengan sombong. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Gitu cara. Bukan hadis Nabi, ungkapan Abdul Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua yang akan ditanya nanti di akhirat adalah an ilmihi fima amil. Ilmu pengetahuan, sudahkah diamalkan atau belum? Nih, PNS-PNS ini ilmunya bukan main banyak. Pertama, CPNS. Mau naik dari CPNS ke PNS? LPD. Berapa lama dia dari CPNS ke PNS? Berapa jam itu? Banyak pura-pura tak ingat. Dari CPNS ke PNS ikut pelatihan prajabatan. Latihan prajabatan jam 5 pagi udah pakai dasi. Sarapan pagi, penaikan bendera pagi, sore baju masuk ke dalam, masuk semua sampai akhirnya lulus. Sudah lulus pelatihan sekian puluh jam LPJ dari CPNS ke PNS. Ustaz kok tahu? Saya ikut itu. Saya kan PNS. Makanya PNS, kalau mau supaya ustadz itu tak tahu apa isi dalam PNS, cari penceramah yang tidak PNS. Dia tak tahu dia. Saya PNS. Ikut saya LPJ, ikut saya pelatihan, ikut saya seminar, ikut saya lokakarya, ikut semua program-program. Bapak Anu di mana? Di Bogor. Berapa lama? Sebulan. Apa itu? Ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu bagaimana mengatur negara, ilmu bagaimana mengatur masyarakat. Maka pertanyaan yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu yang dapat itu sudahkah diterapkan atau tidak? Kalau tidak, maka dia menjadi laknat saja. Sertifikat setimbun tinggi, sertifikat lokakarya, seminar, macam-macam namanya. Baliklah kita ke rumah, buka map kita. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sertifikat lokakarya, seminar, pelatihan, LPJ. Apa guna yang banyak ini? Semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an ilmihi fima amil, sudahkah diamalkan atau belum? Berapa banyak orang waktu LPJ-nya berhasil on time, tepat waktu. Tapi begitu selesai, seperti debu yang dihembus angin saja. Oleh sebab itu saya tak mau bicara ngalor ngidul tak jelas. Yang saya cakapkan ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur lulus. Insyaallah semua PNS Tanjung Pinang kalau ditanya tentang umur di akhirat nanti lulus insyaallah. Ilmu lulus. Insyaallah semua PNS ASN Tanjung Pinang kalau ditanya di akhirat, ilmu yang kau laksanakan, ilmu yang sudah kau amalkan, ilmu yang sudah kau pelajari, sudahkah kau terapkan? Alhamdulillah semuanya lulus. Yang lalu-lalu banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Akan datang azam, tekad kuat, saya akan mengamalkan ilmu yang ada. Ilmu terbagi dua. Ada ilmu terkait tentang ibadah, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu baca Quran, ilmu tajwid. Tapi ada juga ilmu tentang kehidupan, bagaimana pengelolaan kesehatan, bagaimana mempercepat urusan masyarakat, bagaimana dibuat kantor satu atap, bagaimana macam-macam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ketemu bupati, wali kota, macam-macam program yang saya dengar. Saya baru pulang dari satu daerah di Jawa Barat, punya program bagus. Namanya ada pula di situ program rantang. Entah rantang apa namanya. Orang sakit jompo-jompo itu didata sama dinas sosial, dicari rumah orang sakit, orang tua, nanti dikirim pakai rantang APBD, bidan APBD, anggaran belanja daerah. Yang sakit-sakit, yang tua-tua, yang jompo-jompo. Lalu kemudian pengurusan KTP, orang datang urusan, nanti KTP-nya akan dikirim ke rumah pakai pos untuk menghindari kolusi, nepotisme, korupsi, untuk menghindari kecurangan. Banyak cara kita untuk beramal ini, makanya pelatihan itu dibuat terus, peningkatan pelayanan masyarakat, orang-orang yang diberikan Allah kuasa di tangan mereka, begitu cara mereka beramal, ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu Bapak PNS, ASN semuanya bermanfaat untuk masyarakat, jadi bekal menghadap Allah. Amin. Yang ketiga, an malihi, harta. Kalau ilmunya bagus, duitnya banyak, tapi harta juga akan ditanya. Apa bedanya? Kalau umur, pertanyaannya satu, kemana kau habiskan? Kalau ilmu, pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan? Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Macam tali, harta ini macam tali. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, dipakai kemana? Karena ada orang yang hartanya dapatnya dengan cara yang halal, dapatnya dengan jujur jadi PNS, punya modal sedikit-sedikit lalu buka bisnis, dapatnya dengan cara yang baik, tapi dipakai dengan cara yang tak baik. Ini tak baik. Tapi ada pula sebaliknya, duitnya dari duit haram, tapi dipakainya untuk yang baik. Belikan karpet masjid, santuni anak yatim, fakir miskin, sedekah. Kata bininya, bang, ini kan haram duit abang ini. Dia haram deh, tapi kalau kita sedekahkan halal tuh insyaallah. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Karena kita tak bisa mencuci kain dengan air najis. Kamu sedang apa? Mencuci. Mencuci apa? Mencuci kain. Pakai air apa? Pakai air kencing. Maaf, mana bisa mencuci pakai air kencing? Begitu kata Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitab Tambihul Muqtarin. Tambih, peringatan. Muqtarin, orang-orang yang tertipu. Mencuci kain pakai air kencing, orang tertipu. Oleh sebab itu maka kita mesti dalam masalah harta ini, dapatnya dari mana dan dipakai kemana. Kalau ragu-ragu duit ini subhat, jangan dimakan, jangan bawa balik pulang ke rumah, jangan suapkan ke anak-anak kita. Bagikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masjid. Antarkan ke masjid di Tanjung Pinang, di pulau-pulau yang ada kawan-kawan saudara kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, dililit utang. Bagikan dia, nih, ini duit untuk ente. Duit apa ini pak? Entah, aku tak tahu, ini nampaknya tak jelas duit ini subhat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya duit-duit subhat itu tak pernah saya bawa balik ke rumah, saya bagikan ke masjid-masjid. Berapa? 10 ribu. Patutlah 10 ribu. Kok 10 juta? Istikharah saya dulu Ustaz. Zakat, jangan lupa bayar zakat. Karena zakat itu adalah milik orang lain yang dititipkan Allah ke slip gaji kita. Jangan bapak pikir gaji bapak yang sebulan 4 juta itu punya bapak semuanya. Ada milik orang Tanjung Pinang yang dititipkan Allah ke slip gaji bapak. Maka keluarkan. Kalau tak kita keluarkan Pak Ustaz, silakan aja makan. Duit orang makan, duit orang makan, duit orang makan. Menggumpal dia jadi apa? Jantung koroner, diabetes mellitus. Tiba-tiba besarang aja batu dalam perut, dalam buah pinggang. Orang pakai batu cincin di sini ya, Pak, di sini. Yang kebetulan penyakitnya saya sebut, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung balik ceramah mati. Saya tidak bilang saya ini keramat, enggak, tapi banyak yang sakit hati pun dengar ceramah Ustaz itu tadi. Pas balik mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahanlah duit orang itu. Makanlah duit orang itu. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena hidup ini bukan kita yang mengatur, ada dia yang Maha mengatur. Siapa dia? Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun. 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, Jadi kalau gaji bapak 4 juta, maka ada 100 ribu punya orang lain yang mesti dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan zakat. Rubu'ul usur 2,5%. Itu tadi cara ngitungnya biar mudah aja. 1 juta 2,5% 25 ribu. Jadi yang punya pendapatan 4 juta sebulan, ASN Tanjung Pinang, yang dapat sebulan 4 juta, keluarkan 100 ribu. Mana pula ada orang Tanjung Pinang pendapatannya 4 juta? Kalau menengok dari wajah-wajahnya 40 juta. Ustaz, tengoklah slip gaji kami Ustaznya. Cuma 4 juta Pak Ustaz. Saya tak sebut gaji. Coba dengar balik ceramah saya tadi ulang. Saya tak sebut gaji, pendapatan. Mana pendapatan? Total semua. Gaji, SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tandu. Pendapatan. Ada orang yang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi kalau kami dapat sebulan 5 juta, 125 ribu. Kalau satu bulan 10 juta, 250 ribu. Kalau satu bulan 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Keluarkan itu. Kalau tak dikeluarkan, ada saja cara Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata, true story. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mau rukuk salat lutut sakit minta ampun, dibawa ke dokter, dicucuk pakai jarum akupunktur tak mempan, cucuk pakai paku payung makin sakit. Terbang ke Singapura, pergi ke Batam. Terbang ke Singapura. Dari Batam, nyebrang ke Singapura. Sampai di Singapura, datang dokter. Membawa martil kecil. Nah, dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya lutut itu lapu. Ganti pakai lutut besi, made in China. Asal masuk ke airport, apa bunyi? Detektor. Tet! Gitu. Yang kebetulan lututnya udah berganti, jangan tersinggung. Apa maknanya? Bukan saya katakan bapak-bapak yang sakit itu karena tak berzakat, bukan. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena tidak berzakat. Ada juga orang rajin berzakat sakit juga. Tapi itu cara lain Allah ingin mengangkat derajatnya. Kita ini introspeksi diri. Saya tidak ingin setelah mendengar pengajian ini, kajian ini dipakai untuk ngukur orang. Ini tak betul. Pengajian yang sudah kita kaji ini untuk ngukur diri kita. Jangan nanti setelah pengajian ini besok tengok siapa kawan yang sakit. Ah, kau tak berzakat kau. Kan? Kali itu maksudnya diri kita ini sedang kita ukur. Maka kita keluarkan zakat 2,5%. Ustaz Somad, ya, saya ini termasuk pegawai paling rendah Ustaz. Satu bulan gaji saya total semua 4 juta. Berapa saya bayar? 2,5 juta. Kemana saya bayar? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Pinang. Bayar. Sebulan sekali saya bayar atau setahun sekali? Bagus sebulan sekali. Sebulan sedikit Ustaz, 100 ribu. Kalau setahun, 1,2 juta. Bagus sebulan tiap 100-100. Karena kalau sudah 1,2 juta, setannya banyak. Kau mau kemana bro? Ke Basnas Tanjung Pinang. Mau ngapain? Mau bayar zakat. Berapa? 1,2 juta. Apa? HP sekarang 1 juta. Nah, kalau yang menghalangi kita bayar zakat ini setan, kita baca ayat kursi, insya Allah terbakar dia. Ini yang menghalang kita bayar zakat, ini kawan sekantor kita. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita. Jadi kalau ada PNS, ASN Tanjung Pinang yang menghalang-halang orang bayar zakat, jangan dibacakan ayat kursi. Digendong aja, campakkan ke laut. Karena dia sudah menghalang orang berbuat baik. Tapi yang paling bagus adalah bapak kepala dinas mengkoordinir kantornya, bapak kepala badan mengkoordinir masyarakatnya, pemimpin mengkoordinir semuanya. Saya sedang ceramah, sedang tausiah, tiba-tiba saya tengok pegawai banyak sekali. Kok pegawai banyak ini tiba-tiba? Selesai ceramah, mohon maaf Ustaz Somad, kebetulan malam ini yang hadir adalah bapak-bapak dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kenapa BPN banyak hadir pengajian? BPN ulang tahun. Jadi kepala BPN ingin mengajak anak buahnya dalam rangka ulang tahun mendengar ceramah. Mantap. Begitulah pimpinan. Kalau pimpinan suka pengajian, dibawa anak buah pengajian. Bayangkan kalau ketua BPN suka dangdut. Apa tak dibawanya orang tuh berkeyboard karaoke sampai pagi. Begitu saya tahu yang hadir banyak BPN, saya carilah hadis tentang tanah. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Qaida Sibrin, sejengkal digesernya sempadan tanah, maka di akhirat nanti Quyida akan dililitkan ke lehernya Sab'i Aradin, 7 lapis tanah. Kita dari tanah, bau tanah, warna tanah, akan makan cacing tanah, akan ditimbun tanah. Pokoknya tanah terus saya bahas. Selesai Ustaz Somad ceramah, Bapak Kanwil BPN pun ngasih kata sambutan. Saya malam ini, malam itu di Masjid Raya Pasar Bawah Senepelan, malam ini sengaja membawa pegawai BPN supaya semua pegawai takut pada Allah karena amanah mengurus tanah luar biasa. Dan saya sebagai kepala BPN dengan ini menyatakan, dengan jabatan yang ada di tangan saya, maka siapa saja pengurus masjid, surau, langgar, musola yang mau ngurus surat tanah masjid, surau, langgar, musola, silakan datang ke BPN gratis. Wah, harulah hebat. Tapi salahnya seumur hidup cuma satu itu aja. Memang orang-orang baik ini sulit, unik. Mungkin yang lain banyak juga yang baik, cuma tak melapor ke saya. Bagi yang melapor, sampaikanlah. Nanti saya sebutkan dalam ceramah. Tapi nama kita tak sebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Boleh jadi mereka pun takut riya, takut sum'ah. Alhamdulillah Ustaz, Bapak Kepala Dinas kami orangnya rajin puasa sunat, rajin sholat duha, rajin baca yasin. Itu bukan amal Kepala Dinas. Baca Quran, baca yasin, sholat sunat, sholat duha, puasa sunat, itu bukan amal Kepala Dinas. Itu amal mak-mak. Baca yasin, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, puasa sunat. Siapapun bisa beramal seperti itu. Tak perlu jadi kepala dinas. Amal kepala dinas adalah amal yang berkualitas, yang sesuai dengan jabatannya. Kalau engkau seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah 1 butir gula. Jadi kalau ada kepala dinas cuma puasa sunat, baca Quran, itu sama dengan seekor gajah membawa 1 butir semut. Itu bukan amal. Amal adalah apa jabatanmu, kau pakai dengan jabatanmu itu untuk menolong agama Allah. Kumpulkan semua pegawai. Berapa orang pegawai? 100 orang. Pegawai, kalian 100 orang, kumpulkan duit 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 100 juta. Cari tanah kosong, beli 100 juta. Setelah itu buka rumah tahfiz Quran dinas anu. Dinas ini peletakan batu pertama. Panggil imam, panggil guru tahfiz, panggil budak-budak Tanjung Pinang yang hebat-hebat baca Quran, qori-qori, ulama-ulama kita. Pondok, tanah. Pak Kepala Dinas, ini tanah aja. Iya. Bangunannya mana? Carilah dinas lain pula. Perusahaan-perusahaan banyak. Inilah yang akan menjadi amal abadi, mengalir sampai setelah kita mati. Ingat, yang ketiga ditanya adalah umrihi. Yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah harta, yang terakhir, yang keempat, anjismihi bima ablah. Jis, badan. Jismi artinya badan. Dari mulai biji mata, telinga, tangan, kaki, semua akan ditanya. Kaki PNS melangkahnya kemana? Tangan PNS menghayutnya kemana? Mata ASN mengarahnya kemana? Telinga ASN mendengar apa? Kadang kita masuk ke kantor, sayup-sayup kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dari kantor. rupanya ibu yang duduk di kantor tuh dihidupkannya MP3 Ar-Rahman. Dia pun menghidupkan Ar-Rahman tuh pas ditengoknya ada Ustaz Somad ya. Padahal sebelum itu tadi lagu barat juga. Telinga, mata, inna sam'a pendengaran, wal basar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan ditanya. Insyaallah pagi ini semua PNS ASN Tanjung Pinang badannya semuanya selamat di hadapan Allah. Kaki selamat melangkah ke masjid, tangan selamat menghayun ke masjid, mata selamat menengok ustaz walaupun dari balik tiang. Saya tahu waktu saya pertama duduk tadi semua komplain, tegaklah. Tahu saya, cuma pura-pura tak saya dengar aja. Telinganya selamat karena mendengar pengajian, otaknya selamat karena memikirkan 4 pertanyaan. Otaknya selamat pagi ini semua PNS karena memikirkan 4 pertanyaan. Yang dipikirkannya, berapa lama lagi lah selesai ceramah Ustaz? Untung cuma 4 aja. Hatinya selamat karena yang direnungkannya adalah isi pengajian Ustaz Somad. Umurku selama ini kemana ku habiskan? Ilmuku selama ini ikut seminar lokakarya prajabatan sudahkah ku amalkan? Hartaku selama ini sudahkah ku zakatkan, ku sedekahkan? Sekarang badanku ternyata akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata lulus, telinga lulus, otak lulus, hati lulus, kaki lulus. Tapi ada satu yang orang payah lulus, apa dia? Tanda tangan. Semua tanda tangan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda tangan. Apa yang Bapak tanda tangani tadi? Penandatanganan program pendirian Quran Center Tanjung Pinang. Takbir. Allahu akbar. 3 hektar Quran Center Tanjung Pinang akan ada sekolah tahfiznya, akan ada sanawiyah aliyahnya, akan ada boarding schoolnya. Anak-anak Tanjung Pinang tak ada lagi yang buta huruf. Biayanya dari mana? APBD. Kenapa DPR mau mengeluarkan? Karena tanda tangan, tanda tangan. Hai DPR, DPR, kalian mudahkan urusan ini, mudah pula urusan kalian di akhirat nanti. Kalaupun ada dosa kecil-kecil diampunkan Allah, korupsi besar-besar ditangkap KPK. Tanda tangan selama masih laku, selama masih berguna, pakailah untuk menolong agama Allah SWT. Bapak Ibu setuju apa tak setuju? Terserah. Anda ada yang bilang tak setuju, biar aja. Emang dunia ini lama. Yang bilang tak setuju, silakan. Kau akan mati juga. Yang bilang setuju, alhamdulillah, itulah yang akan mengalir. Mati kita, habis semua rata dengan tanah. Anak-anak di Quran Center Tanjung Pinang masih mengaji malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Mengalir ke makam orang yang dulu memprogramkan ini, dari mulai wali kotanya, DPRD-nya, dari mulai kantor, kepala kantor, kepala badan, semua mengalir pula satu pahala dari Quran Center Tanjung Pinang itu ke makam satu orang di Pekanbaru Riau, makam Abdul Somad. Ada satu ke makam pemimpin-pemimpin, ke makam ASN-ASN. Tapi ada satu malaikat membawa pahala dari Quran Center Tanjung Pinang, terbang satu ke Pekanbaru, ke makam Abdul Somad. Loh, kok Abdul Somad dapat juga? Karena dia ceramah sekali di Tanjung Pinang. Paham Bapak Ibu di balik cerita saya ini? Paham apa? Abdul Somad ceramah terbang jauh-jauh ke Tanjung Pinang, habis ini nanti ke Anambas. Yang mau kau cari itu apa? Mau cari apa ceramah jauh-jauh? Mau mencari amal jariah. Itu cuma satu, itu cuma. Bukan mau mencari populer, itu apa? Follower kita udah lebih-lebih. Lama-lama. 9,7 juta follower Instagram, saya delete tak sampai 24 jam. Psst, hilang. 9,7 juta Ustaz. kok bisa dilelet gitu aja? Kecil tuh upil. Yang mau dicari hidupnya apa? Mau mencari amal jariah. Sholat duha tak jariah, habis sholat duha mati berhenti. Ada orang mati sholat duha? Tak ada. Baca Quran, baca Yasin tiap malam Jumat, tidak jariah, habis itu mati berhenti. Bukan maksud saya cerita ini besok bapak tak duha lagi. Tetap duha, tetap baca Yasin malam Jumat. Tapi ada satu amal kalau mau jariah tetap mengalir. Buat masjid, mana kita sanggup? Duit tak ada. Tapi yang punya jabatan bisa. Yang punya jabatan pakai itu tanda tangan. Selama aku berkuasa, sekian masjid tegak berdiri. Masjid Pulau Penyengan. Masa sultan siapa itu dulu? Masa orang kaya siapa itu dulu? Sampai hari ini mengalir pahalanya. Orang Melayu Kepulauan Riau, orang paling kaya-kaya, tak mau dia mengacau semen itu pakai air. Pakai apa? Pakai telur ayam. Ustaz Somad, ini pakai putih telur ayam nih. Dalam hati saya, mak, kuningnya berarti dimakan mentah. Patut dia sehat-sehat. Apa makanannya? Putih telur ayam. Minumannya apa? Madu. Minumlah madu berkualitas. Jangan lupa, like and share. Dah, potong. Bukan mudah, bukan susah iklan itu, mudah aja. Jangan lupa royalti. Royaltinya untuk masjid. Datanglah Bapak Bupati. Bupati di Jambi. Ustaz Somad, ya Pak Bupati, ini banyak janda-janda Ustaz Somad. Mak, saya dengar janda ini takut saya. Banyak janda-janda Ustaz Somad. Saya pura-pura tak tahu aja, saya diam. Karena nanti kalau dia cerita janda, kita semangat nanya, jadi Pak? Ini pura-pura saya. Ini banyak janda-janda Ustaz, tapi janda-janda tua. Kerja mereka menjahit. Membatik, menjahit, membatik, menjahit. Sekarang batik itu bertimbun, tak laku. Putimbun tak laku, Ustaz. Mereka makan gimana? Jadi gimana Pak Bupati? Mau tak Ustaz pakai batik ini? Terus setelah itu Ustaz dipoto. Pakailah batik, dipajanglah baleho besar-besar di kota Jambi. Pas saya lewat, saya tengok foto, saya besar. Belilah batik. Setelah sekian bulan, datang telpon Pak Bupati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, sekarang janda-janda itu pula letih menjahit, habis batik itu. Dibeli masyarakat Pak Ustaz. Apa maknanya? Hidupkan bisnis produksi lokal supaya uang itu berputar di antara umat. Apa produksi yang bisa kita buat? Makanan kaleng, kita hidup di tepi laut, banyak ikan-ikan kaleng, produksi bangkit. Ada madu, oh, saya minum tadi madu ini. Tadi saya pikir suara udah mulai hilang. Diminum madu ini, makin hilang. Makin kuat, menggelegar suara. Ketika ditemukan kubur-kubur istana-istana Fir'aun yang tertimbun pasir, dibuka pintu-pintunya, dapatlah kubur-kubur tua, ada cawan-cawan. Cawan-cawan Fir'aun dapat. Air isinya kering, khamar isinya kering, anggur isinya kering, karena umurnya 3000 tahun. Tapi ada satu cawan yang tak kering, utuh. Mereka heran, kok cawan ini kering, ini kering, ini tidak. Mereka jilat, manis. Rupanya yang tak kering adalah madu, 3000 tahun tak kering. Betul kata Nabi. Apa kata Nabi? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu mengamalkan dua penyembuh, al-asal wal-Quran. Madu dan Al-Quran. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati, madu menyembuhkan penyakit zahir. Tapi saya termasuk orang yang tak terlalu mudah percaya dengan begini-begini. Pas saya ceramah di Medan, datang seorang dokter. Saya ini dokter, Ustaz Somad. Ya, saya tahu, tercium bau obat. Jadi kami ini membuat penelitian, Ustaz Somad. Apa penelitiannya, Pak? Dikumpulkan satu bakteri, dimasukkan di dalam piring. Piring kecil, bakteri, kuman-kuman. Diteteskan madu. Apa yang terjadi? Bakteri, kuman tidak berkembang biak, malah ada yang mati. Disebutkan madu. barulah saya paham nasihat nenek-nenek kita dulu, kalau panas dalam ambil madu oleskan kita. Tapi kita tak mau, pedas perih. Rupanya dokter yang bercakap baru kita percaya. Bakteri tak berkembang bahkan mati. Bakteri panas dalam bibir dioleskan madu kering mati. Kenapa kita tak percaya pada nenek kita? Karena mereka tak terdaftar di fakultas kedokteran. Artinya apa? Sekolahkan anak-anak kita fakultas kedokteran, tapi juga dia belajar hadis-hadis hadis Nabi. Nanti kalau dia ekonominya bagus, ditunjang oleh pemerintah, ada program-programnya, bicara dia tentang kesehatan, ustadz menyampaikan hadisnya, anak-anak dari kedokteran menyampaikan secara medisnya, pemasaran, bangkitlah ekonomi umat. Kalau ekonominya bangkit, maka negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah 4 pertanyaan bocoran yang akan kita jawab di akhirat nanti. Tapi 4 pertanyaan ini bukan untuk dihafal, tapi diamalkan. Saya mau setelah pengajian ini ada yang berubah dari PNS ASN kita. Alhamdulillah Ustaz Soman, sejak pengajian yang Ustaz buat dengan pertanyaan kemarin 4 itu ada perubahan. Dulu pegawai kami terlambat terus datangnya jam 8.10, jam 8.15. Tapi sekarang mereka sudah mulai cepat Pak Ustaz. Yang dulu jam 8.15 sekarang datang jam 8.05. Masih lewat juga itu. Kita maunya on time, tepat waktu. Kalaulah pegawai memahami bahwa kerjanya itu ibadah, tidak perlu ada Satpol PP yang razia ke mall. Kalaulah pegawai memahami bahwa kerjanya itu ibadah, tidak perlu ada pengecekan. Tapi kan mesti ada inspektorat, mesti ada BPK, mesti ada pengawas, betul. Tapi pengawas yang lebih daripada segala pengawas adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Syukuri nikmat ASN ini, maka Allah akan tambah sesuai janji Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur, azabku amat sangat menyedihkan. Saya mulai tadi jam 8.15, sekarang pas jam 9.15. Yang saya pakai jam saya, jam bapak ibu pakai sendiri. Satu jam, di mana-mana saya ceramah tak lebih dari satu jam. Di Tanjung Pinang satu jam, kemarin di Kinabalu, di Sabah satu jam, beberapa tahun yang lalu di Melbourne, di Sydney, di Canberra satu jam. Di Hong Kong tak jadi. Di Timor Leste cuma sampai airport, satu jam di airport dihalau orang tu balik. Macam-macam pengalaman jadi ustaz.